بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi, wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu, termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban, saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri. yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.